إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari penjelasan hadis Ammar ibn Yasir. Kita masuk hadis yang ketiga dari bab tayammum atau hadis yang ke-40 dari awal kitab. Qala Al-Imam Al-Ghazali Al-Maqdisi fi kitabihi Umdatul Ahkam Al-Hadithul Thalith An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مصيرة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberi lima perkara di mana tidak ada seorang pun dari para nabi sebelumku yang diberikan lima perkara tersebut. Jadi ini kekhususan, di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Utsaimin dan yang lainnya, bahwa penyebutan bilangan di sini bukan sebagai pembatas hasr bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hanya lima perkara ini yang merupakan keistimewaan beliau. Bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan sekitar 17 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan di atas para nabi yang lainnya. Ya. Yang lainnya menyebutkan sampai 60. Baik, jadi penyebutan 5 di sini bukan sebagai batasan. Kemudian beliau menyebutkan nusirtu birra'bi masirata syahrin. Yang pertama di antara keistimewaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau nusirtu birra'b, bahwa aku ditolong, ya, dan maklum bahwa yang menolong ini Allah Subhanahu wa taala, birra'b ini dengan perasaan takut pada musuh. Masirata syahrin, Nama masirah yani masafah, jarak satu bulan perjalanan. Jarak satu bulan perjalanan. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang kedua, dijadikan untukku, untuk beliau, dan ini berlaku untuk umatnya, bumi ini sebagai masjidan, tempat sujud, tempat sholat, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Sehingga siapa saja dari umatku, rajul di sini mimbab taglib, berlaku untuk wanita, ya, ketika dia ya menempuh suatu safar, ya tentunya dengan persyaratannya ada mahram yang menemaninya, ya, masuk padanya waktu salat, maka hendaknya dia salat ya di tempat dia berada tersebut. Ya, tidak perlu untuk menunggu nanti kembali ke tempat ibadah yang biasa dilakukan ketika dia mukim. Ya, berbeda dengan umat sebelumnya, sebelum kaum muslimin, mereka tidaklah ya melakukan peribadatan mereka kecuali di tempat ibadah mereka. Kemudian dan ini yang menjadi syahid dari pembahasan kita, ini tentang permasalahan dijadikan tanah atau bumi ini sebagai alat untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim lan tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku, yang berlaku juga bagi umatnya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, al-ghanaim, harta-harta pampasan perang. Lam tahilla li ahadin qabli, di mana hal yang demikian tidaklah halal bagi seorang pun sebelumku. Di umat terdahulu ya disyariatkan jihad pada sebagian mereka sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang salah seorang nabi di antara nabi Bani Israel, yakni Yusha ibn Nun. Demikian juga yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, ketika memberitakan tentang Bani Israel. Akan tetapi khususan umat ini bahwa harta yang didapat dari peperangan tersebut dihalalkan bagi mereka, diharamkan, sehingga jika didapat ya ghanimah, maka dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, kemudian ya, jika ya tidak ada yang menyembunyikan ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang api dari langit yang akan melahap ghanimah tersebut. Kemudian yang keempat, wa u'titu syafa'ah, dan aku telah dikaruniakan syafaat. Menunjukkan bahwa syafaat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa saja di antara hamba-hambanya Allah muliakan. Ya, bukan milik mereka. Ya. Allah menegaskan kulillahi syafa'atu jami'a. Katakan syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah. Ya, akan terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang-orang yang Allah ridai. Asy-syafa'at yang dimaksud di sini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar, ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif, untuk yakni seluruh yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar. Kemudian yang terakhir dari lima perkara ini, wa kana an-nabiyyu, dan adalah nabi, yakni seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu. Yub'atsu ila qaumihi, nabi tersebut diutus hanya kepada kaumnya. Wa bu'itsu ilan nasi ammah, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ini keistimewaan di antara sekian keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam satu hadis ini, yakni lima perkara. Baik, kita baca satu persatu dari penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam ta'liqatnya ini. Wa qawluhu fi hadis Jabirin radhiyallahu an, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis Jabir, aku diberikan lima perkara di mana tidak seorang pun dari para nabi terdahulu yang diberikan lima perkara tersebut. Nusirtu birra' masirata syahrin. Dan disebutkan di sini, nusirtu birra', yang pertama, bahwa aku ditolong dengan ditimpakannya rasa takut pada musuh-musuh. Ya. Sejarak satu bulan perjalanan. Hadihi, bahwa perkara-perkara ini, lam takun li ahadin minal anbiya'i qablahu. Ya. Tidaklah diberikan untuk seorang pun dari kalangan para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari lima perkara ini, ya, tidak ada pengecualian padanya. Ya, sebagian di antara para ulama menyebutkan kecuali satu. Ini terkait dengan yang kelima. Ya, wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumi. Mengecualikan perkara ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulakin Asy-Syafi'i pada syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, yakni bahwa Nabi Nuh ya alaihi salam dikecualikan dari ini karena beliau juga diutus kepada segenap penduduk bumi. Ya, sebagaimana pada hadis syafaat. Tapi insyaallah yang kuat bahwa lima perkara ini tidak ada pengecualian padanya. Dan hadis syafaat yang menyebutkan bahwa Nuh alaihi salam diutus kepada segenap penduduk bumi, ya dikarenakan yang hidup di masa beliau ya sallallahu di masa beliau Nabi Nuh alaihi salam ya tidak lain kecuali umatnya saja ketika itu ya, sehingga ini tidak keluar dari yakni keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini bahwa lima perkara ini khusus untuk beliau saja. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan bagian pertama dari lima perkara kekhususan nabi, yakni nusirtu birru'b masirata syahr. Wa huwa jundun 'azimun yumidduhu Allahu bih. Ini adalah jundun azim, yani tentara, dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang azim, yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala menolong nabinya dengannya. Ya, di mana musuh, ya, ketika sudah ditimpa rasa takut, kecemasan, maka mereka tidak akan mampu untuk menang, bertahan. Ya. Jadi ini merupakan pertolongan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana bainahu wa bainal aduwi masafata syahrin fa aqal awqa Allahu ar-ru'ba fi qulubi a'daihi. Maka jika jarak antara beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan musuh-musuh beliau sejarak satu bulan perjalanan atau aqal atau kurang dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan pada hati-hati musuh-musuh beliau rasa takut. Jadi satu bulan perjalanan atau kurang dari itu. Ini yang dipilih oleh beliau Al-Imam Ibnu Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Sedangkan para ulama yang lain menyatakan bahwa masafat syahr di sini, satu bulan perjalanan di sini, ini bukan hasr, bukan batasan. Penyebutan ini dikarenakan, ya, musuh-musuh beliau, baik dari kalangan Romawi ataupun Persia di masa itu, ya, posisi mereka memang pada jarak ini. Jadi satu bulan perjalanan. Sehingga seandainya, ya, ada yang lebih dari itu, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pun ada. Ya, jadi seandainya musuh pada jarak lebih dari satu bulan perjalanan, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan menolong nabinya dengan rasa takut pada hati musuh-musuh beliau. Dan jarak satu bulan perjalanan yang dimaksud di sini, yakni, ya, perjalanan kendaraan yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani onta yang membawa beban. Ya. Jika onta ini berjalan dengan jalan yang sebagaimana biasanya, ya, menempuh perjalanan, ya, kemudian waktu yang telah ditempuh satu bulan, maka ini jarak yang dimaksud, kurang lebih, ya, masa itu, ya, dari Madinah hingga ke Syam, masuk di dalamnya wilayah Palestina, ini satu bulan perjalanan. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wala yunafi hadza ma yaqa'u min idalatil musyrikin 'alal muslimin li asbabin wa hikamin aradaha Allah ta'ala. Hal yang demikian tidaklah menafikan apa yang terjadi ini dari bagaimana kaum musyrikin berhasil mengalahkan kaum muslimin, ya, pada sebagian peristiwa. Ya, li asbabin wa hikamin aradahallahu ta'ala. Dikarenakan adanya sebab-sebab dan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kama waqa'a yaum Uhudin, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa perang Uhud. Istilah yaum ya di sini bukan batasan bahwa ini terjadi hanya satu hari. Ya. Yaum Uhud, yaum Harrah, ya. Yaum Al-Khandaq. Itu semua untuk menunjukkan satu peristiwa perang, meskipun bisa terjadi peperangan itu misalnya satu pekan atau tiga hari, tetap dengan anggapan apa? Yaum. Sebagaimana maklum diketahui, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekalahan kepada kaum muslimin pada perang ini. Setelah di awal pertempuran, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Di mana disebutkan di antara hikmah dari kekalahan tersebut pentingnya ketaatan ya kepada pemimpin pasukan. Ya, bahayanya kemaksiatan yang terjadi pada sebagian mereka. Ya, dalam keadaan pasukan ini pasukan terbaik ya di muka bumi, dipimpin oleh makhluk terbaik dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kemaksiatan dari sebagian mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kekalahan kepada mereka. Ya, bencana ini menimpa semuanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan ya sekitar 70 orang dari para sahabat sebagai syuhada. Demikian pula yang terjadi pada perang Hunain yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sebagai pelajaran bagi umat Islam ini ya di dalam surat At-Taubah. Terjadi ujub ya pada sebagian pasukan yang itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Bahwa kita dahulu menang dalam jumlah sedikit, apalagi sekarang jumlahnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran bagaimana mereka ya dihujani dengan senjata-senjata musuh yang menjadikan sebagian mereka berlari sampai akhir dari mereka ada yang sudah hampir sampai Makkah. Ini terjadi ujub dari sebagian kecil mereka yang baru masuk Islam, bukan dari sahabat-sahabat senior. Bagaimana kalau ujub ini muncul dari ya, seorang yang posisinya sebagai pemimpin? Ini semua menunjukkan kepada kita ya, bahayanya kemaksiatan yang diantara bahayanya adalah Allah timpakan kekalahan. Dan termasuk di antara hikmah dari hikmah kenapa terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada pasukan kaum muslimin meskipun di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai tamhis, sebagai saringan. Ya. Karena seandainya pasukan Rasulullah senantiasa menang, maka orang-orang munafikin ya bahkan bisa jadi seluruh manusia ya berusaha masuk ke dalam Islam ini sehingga tidak tersaring mana yang sungguh-sungguh keimanannya ya mana yang tidak jujur. Oleh karena itu adanya kekalahan pada kaum muslimin ini sebagai di antara hikmahnya saringan untuk ditunjukkan siapa di antara mereka yang benar-benar keimanannya dan siapa yang dusta. Dan termasuk di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan di antara mereka sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang mati syahid. Kemudian kata Ali Mas'ali rahimahullah, wali ummatihi sallallahu alaihi wasallam min hadza bihasab ittiba'ihim lahu. Dan umat beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian dari ini yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi semakin sempurna ittiba mereka, maka semakin besar bagian mereka dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini berupa ditimpakannya ya, rasa takut pada musuh-musuh mereka, musuh-musuh kaum muslimin sebelum kedatangan mereka. Ya, sebelum kedatangan pasukan muslimin ini di tempat musuh-musuh mereka. Jadi ini ya, bukan hanya semata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tetapi ini juga Allah karuniakan kepada umatnya. Sehingga semakin besar ittiba mereka kepada Nabi, semakin besar pertolongan Allah. Sebagaimana yang Allah berikan kepada nabinya. Di sini juga menunjukkan bagaimana keutamaan ittiba ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain ya, yang sudah maklum ladaikum bahwa ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fala yu'tunal annu kibala anfusihim, di mana mereka umat ini tidaklah mereka diberikan keamanan ya, karena di diri mereka, yakni datangnya dari diri mereka, bukan ya, keamanan yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yakni ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita bisa melihat ya, bagaimana perbedaan yang sangat jauh dari sebuah yakni keadaan sebuah negeri yang dijalankan pada syariat Allah, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan negeri yang terjadi berbagai penyelisihan ya, terhadap syariat Allah. Kaum muslimin yang mereka Allah berikan kemudahan untuk bisa mendatangi negeri Saudi, entah itu dalam rangka ibadah haji ataupun umrah, ya, mereka melihat dengan mata-mata mereka perbedaan-perbedaan yang sangat jauh antara negeri mereka dengan negeri Saudi. Ya. Bahkan persaksian dari salah seorang Imam Mujaddid di masa kita, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, ya, tatkala beliau berobat di negeri Saudi, juga karena permintaan dari ya, salah seorang gubernur di negeri Saudi, di sela-sela berobatnya beliau melakukan tawaf Ka'bah yang beliau lakukan di malam hari, yang kemudian beliau sampaikan di salah satu kitab beliau, bahwa beliau ketika di Yaman senantiasa didampingi oleh para hurros, ya, para pengawal, karena kan kondisi yang memang dibutuhkan adanya pengawal. Jadi adanya pengawal ini bergantung kepada kondisi. Ya, diingat ini bukan sunnah ya. Ya. Baik. Beliau menyatakan ya, bersamaan ya, pengawal beliau siang dan malam menjaga beliau. Ya, beliau tidaklah merasakan keamanan sebagaimana yang beliau rasakan ketika berada di negeri Saudi. Beliau tawaf di malam hari dalam keadaan seorang diri. Seorang diri di malam hari, ya, beliau tidak merasakan kecemasan, ya, sebagaimana yang ini terjadi ketika di Yaman. Ya. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana keamanan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat yang betul-betul berupaya untuk menjalankan syariat Allah. Tidak khawatir, ya, barang yang tertinggal diambil orang. Tidak khawatir jualannya yang masih terbuka diambil orang, dicuri orang. Ya, apalagi yang tertutup. Yang terbuka saja tidak khawatir untuk diambil orang. Ya, beda dengan tempat-tempat yang di sana terjadi berbagai penyelisihan terhadap syariat. Ini semua, ya, tentu sebagai dorongan bagi kita, minimalnya untuk lingkungan kita, ya, berupaya untuk kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian dalam skop yang lebih kecil, ya, di keluarga kita, kita semua harus berupaya untuk menegakkan syariat ini. Ya, kita di dalam rumah tangga saja sudah tidak sanggup, sudah merasa berat, ya, untuk menjalankan syariat ini. Ya, maka dalam skop yang lebih luas, ya, lebih tidak mampu lagi. Ya, semua kita wajib untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada tempat yang di mana kita berada padanya. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa bi qadri ma yudayyi'un min asy-syara'i yafutuhum min hadzal amri. Dan sesuai dengan kadar yang mereka telantarkan, mereka sia-siakan dari syariat ini, tidak berupaya untuk mewujudkan, menjalankannya, yafutu min hadzal amri, maka luput dari mereka perkara ini, pertolongan dari Allah, keamanan dari Allah, ya, kebahagiaan, kemudahan, ini akan luput dari mereka sesuai dengan kadar jauhnya dari perkara syariat Islam ini dari mereka. Ya, terlebih kalau kita lihat sebagaimana pula yang kita dengar di masa-masa ini, upaya untuk peperangan terhadap syariat Allah dilakukan secara gencar oleh musuh-musuh Allah, baik yang terang-terangan sebagai orang-orang kafir maupun yang menjadi antek-antek orang kafir. Maka semua ini sekali menuntut kesungguhan kita untuk jangan terus, ya, dalam keadaan tertidur lelap. Semua kita harus bangkit untuk menjalankan syariat ini, ya, dengan dilandasi ilmu syar'i. Walihada qala ta'ala, atas dasar ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai nabi, cukuplah bagi engkau Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Allah yang akan memberikan kecukupan bagimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan demikian pula menurut tafsir yang benar, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, ya, di dalam kitab Al-Iqtida Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, ya, tafsir yang benar, yakni wa manittaba'aka minal mu'minin, ini ataf kepada Rasul, ya, ataf kepada dhamir kaf di sini. Jadi cukuplah, ya, bagi kamu Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula, ya, cukuplah bagi orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Yani, wa Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kecukupan bagimu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang akan memberikan kecukupan bagi siapa saja yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita yang mampu untuk memberikan kecukupan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan kaum mukminin yang memberikan kecukupan kepada Nabi, bukan. Tapi hanya Allah yang akan memberikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang mengikuti beliau. Ini semua menunjukkan dari ayat ini bahwa kecukupan umat ini dari apa yang menjadi hajat mereka akan terwujud ketika mereka memiliki sifat atau sikap ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar ittiba mereka kepada Nabi, maka semakin besar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Fa bi qadri al-ittiba'i tahsulul kifayah, maka sesuai dengan kadar ittiba maka akan terwujud pertolongan ataupun kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pemberi kecukupan, maka dia tidak akan merasakan kekurangan dalam segala urusannya. Ya, baik dari sisi keamanan ataupun apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, ya, semuanya akan terpenuhi jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupinya. Ya, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa semakin seorang lemah keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin lemah sikap ittiba'nya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dia menjadi orang yang fakir, butuh, ya, dan tanpa ada yang bisa memberikan kecukupan padanya. Tapi ini bagian yang pertama yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah bagian yang kedua dari khususan Nabi ini akan kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.